malu apa bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos. Hello, my flow, that's the way. Music seludup masuk, time to blow away. Bosku, landline-line ni, tiada pangkas, say, hey, yeah. Halat tuju, pintu jalan terbuka, kau bermana ke telari Italian ni. Kaki tangan, model kaki tangan, mainan belakang sindir, mindset tak boleh go. Bawa tanah, hasil jalan halal, mainan gelap, buah internasional. Temu bual, dalam temu bual, mental kekal kental, senjata yang terawal. Malu apa bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos. Banyak sudah way gua try try, mana lu punya bump bawa lay lay. Hustle-hustle bendara syai-syai, 24 jam 7 kerja sampai mamai. Ya memang kau mula dulu tapi jangan salah, musuh bisnis lain kita tak sama cara. Pandangan berbeza, mata kita tak sama. Switch switch both tak boleh baca. Tara necktie sweet work baca lengcai. Kerja-kerja kuat semua api tak ada cincai. 8-9-600 papar kena balu boys. Reda semua benda buat apa kau mau balu boy. Bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos. Malu apa bosku, sibuk apa bosku, nampak aku nanti layan aku macam bosmu. Nampak aku sibuk itu urusanku, kau ada masalah itu urusanmu. Aku cakap terang jangan sibuk hal aku, jangan tanya kalau aku nak buat tu, nak buat ni. What you know about me? You don't even know me. Get the F out of here. I said get out of here, get out of here, get out of here. I said kau tak kenal aku, cara aku, gaya aku, jadi bosku malu apa now? Get out of here. Malu apa like bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku. Awal lu DM dekat Insta, tanya mana wah mau bawa jumpa. Muka budak tapi barang bak betina, tayar Isnin bikin betina. Steam ah, awet lu jemput bawa masuk. Dua kepala tapi satu layan masuk. Buat bapak barang lu sedap kap. Got your boy fucked up, play it safe, jangan kantoi. Pull up, that booty lagi thick dari Nike. And I'm loving it, tak bawa balik macam MacD. Lambo dead body bomb terpaksa gini. Dia nak lagi bak sini, bak sini, bak sini. Malu apa bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku, bosku, malu apa bos, bosku, bosku, bosku, bosku,